al-huruj, ya, metu. Metu saking sifat sifat kemanusiaan sing sifat kemanusiaan niku boten mendukung malah berlawanan kalian sifat kehambaan. Ki panjen Allah Ta'ala damel menungso niku dipun paringi sang kangge urip teng dunya niki. Kali Allah Ta'ala menungso niku disparingi sangu sifat-sifat sing komplit. Sifat komplit niku diantarane nggih. Nek didelok saking pertumbuhan fisik menungso niku kaya wit-witan. Didelok saking gerak lajeng napa nggih? Beranak pinak punya keturunan lan sak panunggalane mangan ngombe didelok niku sifate menungso kaya kewan. Lek didelok oleh licik ngapusinan nggih nutupi perkara sing elek nampilno perkara sing apik. Etok-etok apik tapi jerone elek niku lakon ngoten niku sifate iblis. Mboten lek didelok lah gampang tunduk petuk wong sing luweh kuwasa sak ndure manut luweh pinter manut petuk wong sing luweh pokoke sing kira-kira ndek butuh mboten gelem manut dan iku model malaikat. Nek ndelok lah seneng weweh kepengin ngatur sembarang kalir diatur nek ndelok nikune menungsa niku kaya Gusti Allah. Jadi menungso niku lengkap mulai bahan fisik niku seluruh unsur teng dunya niki menungso niku enten. Miturut kenapa filsafat kesehatan Cina utawi India kesehatane menungso niku keseimbangan antarane bumi, banyu, hawa lan geni. Unsur papat niki nek seimbang kabeh dan niku wonge dadi sehat. Niku dari segi fisik mawon. Ternyata mboten namung niku tok sampai keseimbangan sifat sing jero mawon. Sifat bangsa rohani niku nggih lengkap. Nah, niku enten pinten-pinten sifat gawan sing bertentangan kalih sifat-sifat kehambaan niku pancen wonten. Ya termasuk sing disebut nika takabur, ujub, riak, sumah niku sedaya sifat-sifat sing bertentangan kalih kehambaan. Nah, menawi niku pun diresiki, sifat-sifat sing kaya ngoten niku pun diresiki lan sedaya niku muncul saking nafsu, nafsune menungso, keakwane menungso. Terus si murid niki purun bener-bener nglakoni tugas-tugas sing pun bener-bener dadi cara pasien ngoten dikai resep gelem nglakoni tenan. Cara murid dikai tugas gurune nggih gelem nglakoni tenan. Cara prajurit dikomandane nggih tumandang tenan. Niku mengke suwe-suwe atine dadi resik. Nggih. Atine dadi resik, nafsune dadi tumbuh meningkat sing apik. Akhire piyambake nggadahi sifat-sifat bagus sing menonjol di tengah-tengah sesama hamba, di tengah-tengah manusia. Di antarane pun kasebut wonten ing pengaosan ingkang sampun punya ini napa menampak wonten ing lakune niku napa tawadhu dumateng Allah, khusyuk pengersane Allah, ngagungaken perintah Allah, menjaga batas-batas undang-undangipun Allah, merasa takut dan merasa ada wibawa di hadapan Allah. Jadi urip niki ketoke ning dindi ning rasane koyo ditunggoni Gusti Allah terus. Wal khaufu minhu wati dateng Gusti Allah kuatir lek didukani, kuatir lek di mboten ditampa ngamale, kuatir lek jadi kuatir terus. Wa tazalluli lan ngrasa ina li rububiyatihi maring sifat kepangeranane Allah.

Ora mung sekedar bacaan puisi, ora mung sekedar dinggo kembang lambe bismillahirrahmanirrahim, ora mung ngono tok. Kulo jenengan kan macane bismillahirrahmanirrahim lah mergo kulino. Nggih, sing kata lha yo wis apik lah timbangane arep ngombe terus miso diamput ngono lagi ngombe lagi. Nggih luwe apik muni ngoten to nggih. Niku pun ada nilai ya. Sudah ada nilai lebih daripada yang tidak bunyi, tapi akan lebih merasa nikmat lagi kalau sekiranya dia betul-betul menghayati Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Karena itu nama Allah, itu asma Allah, itu sifat Allah, dan itu abadi dan tidak pernah berubah. Artinya berubah suasana apapun yang kita alami, kasih sayang Allah itu tidak pernah sudah sedikit pun. Nah, ini dihayati betul ya. Mboten tahu ta wong niku kok kosel-kosel, molat-molet ning trimo. Ndonga ora mandi ngono wis ngamuk-ngamuk mboten perlu. Utawa ya lek diwahi terus lali. Pemangsane ya ngene iki lho wong lek mulya niki ya ngene iki ngono. Ndonga sak kecap mandine ra karuan. Dadi niku kaya-kaya niku dek iki wis bener-bener napa wis gak mungkin napa gak mungkin oleh cobaan. Jadi piyambake selalu merasa selalu mendapat anugerah dalam keadaan apapun, tapi juga selalu merasa takut dalam suasana apapun. Dan niku sing berkaitan kali sikap batin ketika berhadapan dengan Allah. Lalu sikap-sikap dan sifat kelakuan yang bisa dilihat oleh sesama makhluk bergaul di tengah-tengah manusia, wa yatasifulan persifatan sapa murid. Ketika hatinya sudah jernih betul, itu si murid punya sifat fima ing dalam barang baina khalqihi antarané makhluke Allah, persifatan apa? Persifatan birokpati kelawan sifat santun. Terhadap sesama makhluk dia tidak pernah merasa jengkel, selalu santun. Warahmati dan kasih sayang. Walaini dan lemah lembut. Warifqi dan ya lemah lembut. Podo-podo ngelingno sak ngelingno niku dasare ora kok krana dia tersinggung gitu, tapi lek ngelingno krana panjenengan welas. Benten kok ngelingno tersinggung karo ngelingno welas niku benten. Ben. Waswasati sadir lan jembare dodo. Dadane jembar, mboten picik, mboten sempit. Tidak pernah dia memikir napa memaksa orang untuk pokoke lek omonganku ora dinggo cilaka kowe gak tau muni. Nek wong sing dadane sempit kan seakan-akan yang paling benar dia sendiri, sehingga kebenaran itu dipersempit menurut persepsi dia, selain dia enggak benar. Kan jadi kebenaran jadi sempit. Nek wong sing atine jernih mboten. Wong Gusti Allah wasiun alim. Wong iso teko ning Gusti Allah untuk bisa benar itu bisa berproses dari berbagai macam bahan baku. Gitu. Wong beras kuwi dadi tletong ya iso, tletong dadi beras ya iso. Gila, geng. Podo-podo santen niku yo iso jadi barang tengik. Kita gitu, geng. Kalau santen niku iso jadi dawet, iso jadi es, iso jadi jangan, iso jadi macam-macam dari bahan yang sama, bisa berproses bermacam. Begitu pula manusia. Dan jujur kok, wes kowe lek cilianmu muda ngulukis orang uripmu penak lah. Niku jenenge dodone sempit. Lah sing kata kula jenengan ngoten niku. Kadung diiklani dunia yang ana ya ini niku lek kaya-kaya wong iku ora sekolah gak nyambut gawe, lek gak nyambut gawe ora oleh bayar, lek gak oleh bayar gak iso urip, lek gak iso urip sengsara mati. Niku kadung sempit. Nek wis ngantine jernih mboten wong. Gusti Allah iki jembar kok. Gusti Allah niku jembar. Uler dadi entung ora iso obah ecek iso urip kok. Sama nanti ngertas ular jadi entung. Nggih. Ular jadi entung lho dibungkus jaket kandel kaya ngoten mek. Ditakoki entung, dilor dikit dulu ora lapo-lapo elek-elek ngoten tak mawon. Lho ngoten mawon nggih. Suwe-suwe napa bungkus entung niku iso mecah. Sesuk ndak iso dadi kupu kok. Mula lek nuwun sewu jenengan gadah keluarga mungkin putrane napa tanggane napa ponakane nakal juwengkelne aja kesusu di sedakne. Pemenah ibuke niki saran untuk ibu-ibu. Mergo ibu-ibu niki dongane mandi ngomong sak kecap niku gampang dirungokno Gusti Allah.

kira-kira dunia tentrem napa gegeh. Dunia tentrem, tapi yo sapira to suarane kiai cilik kene ae kate rekaman wis ora paten sing ngrungokno wingi jam 5 isuk kene ya. Ora paten sing ngrungokno. Ya ora paten sing ngreken dadi nggih kira-kira yo yo yo tapi yo muga-muga disalah ning ngwayati kira suwene. Dadi yo ora usah diperciut. Mbok terus ciut meh wong jare nek man kongkon sing jembar ciut meh. Wis dijembarno ae lah ngwayahi ngono ae kira suwene. Gusti Allah niku saged mawon. Nggih, ngrubah sembarang kalir niku sak wayah-wayah saged. Wal ihtimal lan nanggung beban kehidupan. Nanggung beban kehidupan. Isi senajan lara sengsara dipaido niku piyambake kuat nanggung. Dan apa nggih? Mboten gampang Rasulullah ngoten lho. Mboten gampang wadul teng sapa-sapa. Ya apa rek? Ini aku wayah ngirim anakku ora duwe-duwe to. Niku wis tangga ora nek sing ngeruh. Pancen dimpet. Dadi ikhtimali cara jawane ngempet lara. Ngempet lara. Wasiyanah dan menjaga diri. Menjaga diri dari hal-hal sing nglarakno wong liya, termasuk penyelenggaraan kewajiban asasi wau. Iku siyanah, menjaga diri. Wan nazahah dan membersihkan diri. Tegese membersihkan napa nggih? Alah, membersihkan dari kecurigaan orang. Jadi orang kok terus jarak. Dewe musuhe maling lah kok. Ndeke mangku klambi ireng, celana ireng, nggawa linggis ngubengi omahe wong. Niku lak jenenge jarak ora jeneng ora gelem membersihkan diri. Jarak piye nek dituduh wong maling kowe ya ora aku njogo. Lah njogo kok bentuke ngono. Jadi dia ya enggak apa-apa memang. Ya nuwun sewu meneh nek wong lanang karo wong wedok kholwat. Wis persepen wong loro tok lanang siji wedok siji. Wis mojok. Istilahe sakniki nggih mojok mboten. Lho niku cara digoleki hukum sing asli jane ya selama itu tidak benar-benar berbuat maksiat ya ora apa-apa jane. Tapi itu namanya dia tidak mau melakukan nazahah. Tidak mau menepis kecurigaan orang dengan kelakuannya sendiri. Supaya enggak dicurigai wong piye? Ya paling enggak kono kon ngajak kakange apa adike apa bapake. Ya jagongan dadi wong telu ora wong loro tok. Itu namanya nazahah. Berusaha untuk membentengi diri dari kecurigaan yang kotor, kecurigaan yang enggak benar. Wal amanah dan dia bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Wa thiqah lan gampang percaya. Lek amanah niku wong liya percaya teng sampean iki jenenge amanah. Tapi lek thiqah sampean percaya teng wong niku namine thiqah. Wal amanah wa thiqah wal atfi dan iba. Atfi niku wis kaya welase ibu teng anak ngono. Jadi walaupun mungkin dia enggak apa-apa, tapi kalau yang sakit itu anaknya dia merasa sakit. Atfi niku napa nggih gampang sambung rasane karo wong liya. Senajan dhek niku ora kanggonan, ora ngawaki lara ngoten. Roh enek wong repot niku kaya-kaya dhek melok repot niku namanya al-atfi. Kaya nek kalau itu lingkupnya lingkup tangga nggih sak RT nek lingkup bangsa nggih sak negara. Lingkup kemanusiaan ya kabeh menungso. Enggak perlu sampai seluruh jagat ini dia ingin menyayangi. Ini ku al-afi. Jadi mboten gampang rusak. Wa ta'anni lan dingah-dingah. Dingah-dingah niku ora grusak-grusu lan ora kesusu. Wal waqari lan jatmika. Ngono ngarane jatmika niku nggih. Napa nggih jatmika niku? Napa-napa dipikir dhisik. Dia bener-bener tahu arah betul kalau yang saya lakukan ini maka manfaatnya ini dan resikonya ini. Dan dia sudah menghitung bagaimana menyelesaikan resiko itu dan bagaimana meraih manfaat yang dicita-citakan itu. Niku namanya wakor jatmiko, bijaksana, hampir mirip dengan bijaksana. Wasakhailan loman ini enek wong jalo ora mikir, bahwa ini wong jalo ya tak kei. niku loman nenek jut niku loman tapi sing ngebreh jut niku urung dijaluk wis ngekei wong jut maknane ki loman mbanyen urung ana bandingane teng bahasa liya nggih bahasa Arab niku antarane sakho karo jut niku meh sami ning mboten sami asakho niku loman ning gone wong sing jaluk nek jut niku loman ngerti kebutuhane wong sing arep jaluk. Jadi urung sampai jaluk iku wis didisiki. Niku jenenge jut. Niku lek mboten latihan mboten saged sampean. Latihane sederhana kok sakjane, Bu. Jenengan pengen latihan dadi wong jut. Wong sing loman. Mulane Kanjeng Nabi dijuluki ya uhailal judi wal karomi niku mergi Kanjeng Nabi niku loman. Sadurunge tamu dugi butuh napa Kanjeng Nabi pun nyiapi dhisik. Jenengan saged ngoten niku. Carane bedhek. Bedhek sinten? Bedhek tiyang sing teng lingkungan sampean. Anak, bojo, tangga, nek wayah ngene iki, anakku butuh apa? Oh, iki dilengkas lebonan sekolah, butuh buku anyar, potolan. Sak jurunge anak jaluk disiapi dhisik. Sak jurunge anak jaluk disiapi dhisik. Disiapi dadi engko sekali anak muni wis langsung nyoh, ngoten. Bapak-bapak kaya ngoten, wah iki dilungkas wayahe rejep poso, sarwah poso, wah iki dilungkas mesti njaluk persiapan bodho, wis mau weneng mawon sampean, disiapi mawon klambi anyar, kudung anyar, sewa anyar. Anake kaya ngoten, wis dijulikno sik titipno ning toko ndi lah engko sekali wis njaluk wis moh. Moh nukokno aku, wis enek, ndi wis enek wis ta kono, para ning toko kala ana. Ya niku ben ben ana guyunane. Jadi sak durunge bojo anak jaluk wis disiapi. Mergo wis iso bedhek. Enteng tamu sajake kok dleweran keringete waduh ora usah ngenteni. Daleme pundi niku ping dalem jam pinten wis ora usah ngono. Sak anake banyu putih nek diwehne. Mergo niku sing paling dibutuhne banyu putih. Ora usah ngenteni dodok utang gula gawekno ah malah kesuwen gitu. Gitu nggih. Iku wis lek perlu lek perlu pemane tamune beto sepeda motor ngoten ya. Usumudan ngoten ya. Saman kudu iso bedhek. Iki tamu lek nang omahku, nang omahku kudu ngiyup lah. Ngarep omah sampean gekno yup-yupan masa teko welit. Sing penting lek gak kodanan ngoten. Niku jenenge saman iso bedhek wong. Suwe-suwe nek kulo saman terlatih. Saman terlatih nggih iki dalam dalam rangka mraktekno aljud niku. Saman dadi napa mawon mesti menangan. Jadi bojo mesti gak tau dipaidu bojone wong wis bedhek sik. Ibu-ibu nggih ngoten lho, Bu, bedhek. Biasane lek bapak-bapak teko serodok begini njaluk apa ya udah disiapi ngoten mawon ngoten lho. Niku niku mungkin mesti mboten tau diseneni bojone sampean. Lu belajar bedhek. Angel niku kita sepele angel. Enten tamu nggih nek ketepaan giriane sampean napa serodok resik mboten sandal mboten munggah teng omah ngoten. Desak derenge tamu niku wangsul sandale sampean walekno. Niku sepele kok niku tapi arang-arang memperhatekno niku. Piye mriki mengke tamu metu ke omah sandal wis gak melencar-melencar tapi wis jejer loro, gitu nggih. Karep mlaku plek. Sepeda motor atau sepeda ontel ya perlune putrane dikandani le kok. Sepedae waliken. Dadi engko lek tamune kondur sekali sereng lho dadi ora kok terus loron ngego-ngego kesuwen. Niku perkara sing sepele-sepele man yo sampean latih. Mungkin seselak sampean dadi wong loman, dadi wong jujur, bisa menolong dan memberi sebelum orang yang ditolong itu minta. Wal haya lan isin. Isin maksudnya isin niku isin lek sampe orang nglakoni perintah Allah. Mboten kaya isine wong zaman modern ngeten iki. Lek isin sak niki lak isin lek gak duwe motor, isin omahku elek, isin lambiku elek. Niku mboten isin niku wong serakah lah ngoten. Sing dimaksud isin niku isin lek sampe dia sebagai hamba tidak mampu melaksanakan tugas-tugas kehambaan. Wal basasah lan ajer. Ajer sumeh mboten mecucu, mboten besengut, mboten merengut. Ngoten. Wan nasihah lan berusaha melakukan yang terbaik. Bahasa Arab nasihat itu makna aslinya an-nasihah itu iradatul khair. Dia ingin yang terbaik untuk siapapun. Jadi upama ditakoki wong, "Pak, nuwun sewu, Pak, napa nggih? Badhe tanglet." Tulungagung niku nek badhe teng Tulungagung liwat pundi nggih? Nah, sama nek jawab, jawablah yang kira-kira jawaban itu terbaik untuk orang yang tanya itu. Nuwun sewun jenengan ngersakake Tulungagung sisih pundi? Mergo kuwatir mungkin lek Tulungagung sisih setan pinggir ngunut niku. Iku sampean jawab liwat ngantur kok. Lah ngene iku kadohan jenenge gak ngarep apik. Jawabe sampean pun lek jenengan badhe teng Tulungagung sisih setan daerah ngunut nggih. Zaman lewat mriki mawon, mungkin ngidul terus dumangan lan ngoten mawon. Iku jenenge menjawab yang terbaik untuk orang yang ditanya, yang menanya itu. Iku jenenge nasihat. Mulane diarani nasihat itu adalah memberi alternatif yang terbaik, tapi tidak memaksa. Tidak memaksa. Rupane banyak cara untuk menempuh ini perjalanan kemana? Dan ini kulek sama nudune, gini nudune sing terbaik. Ini nasihat. Wassalamatu sadrilan sehat atine, selamat atine. Artinya apa? Enggak pernah curiga kepada siapapun. Atine selamat. Mboten tahu curiga karo sapa wae. Yo ora tahu duwe suudon karo sapa wae. Dan masih banyak lagi. Ini kita namung tukulan-tukulan saking ati resik niku tukulane mulai di, ngaji sing sak dereng niki sampai niki wau katanya semonten niku itu sebenarnya muncul dari pendidikan diri sendiri ketika kita bisa napa memaksa nafsu itu untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika tumeka maring liyane mengkono-mengkono perbuatan sikap sing apik min akhlakil iman rupane saking pira-pira akhlake iman. Alatikan ya nalukan bisa merkoleh biha kelawan akhlak mau sapa al abdu kawula bisa merkoleh ghayatas sa'adati ing notoke kebahagiaan, ing puncak kebahagiaan wal husna dan kebaikan wa ziyadah dan lebih. Ya lebih napa lebih? Dan lebih itu ternyata lebih baik lagi napa? Diridani Allah Subhanahu wa taala. Mboten. Mesti bejo wong ngeten iki mboten ngira cilaka. Lungguh sanggon-kon mesti dihormati wong. Lungguh sanggon-kon didongakne wong. Nggih to nggih. Nek akhlake apik kok niku lho. Gambare apa ta? Niku lho akhlak ideal. Upamane nek wong lanang sing akhlake ngoten jenenge jadi pria idaman. Nggih to nggih. Nek wong lanang kok modele ngoten niku jadi pria idaman dia. Lah nek ana wong wedok kok akhlake ngoten niku, lha itu saleha. Dunia mataun wa khairu mataiha almar'atu shalihah. Hadis Ibnu Haji Umairah Malang. Niku ternyata napa? Semua itu tidak bisa dilakukan kalau di dalam nurani nafsu di dalam hatinya itu masih terus bergolak, belum dididik, belum ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngon. Qultu dawuh sapa ingsun? Ingsun Syekh Ibnu Abbad. Syekh Ibnu Abbad. Wa hadzal ma'nayani, dua hal potensi batin. Makna niku potensi batin. Wa hadzal ma'nayani utawi kiki perkara loro, makna loro. Inti dari kedua hal yang disebut aladzai huma utawi hadzal ma'yana, ma'nayani iku aladzani perkara loro yu'abiru kang gawe ukara, gawe istilah anhuma saking hadzanil maknayani soko a'immatus sufiyah pira-pira imam ahli tasawuf radhiyallahu anhum nganggo istilah bitakhalli wat tahalli ngresiki akhlak sing elek niku jenenge takhalli nggih munculé akhlak sing apik niku jenenge tahalli kacek titik kok takhalli makna asline takhalli itu melepas melepas atau nyepekno. Nek tahali makna aslinya dari kata perhiasan. Jadi melepas akhlak yang tercela dan menghias diri dengan akhlak yang terpuji. Kedua-duanya itu enggak bisa dilakukan kalau pusat dari seluruh aktivitas akhlak berupa hati dan nafsu itu tidak dididik lebih dulu. Gitu. Ayat takhalli tegese lepas mina anis sifatil marmumah saking sifat yang tercela wa tahallilan berhias

radhiyallahu anhu laula mayajibun nufus matahaqqaqa sairu sa'irin. Insyaallah keterangan soal proses niki, bagaimana cara memproses diri dari yang tidak baik menjadi baik dan dengan cara apa caranya niku mangke badhe dipunjelasaken wonten ing dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah wonten ing wingking sing judule laula mayajibun nufus matahaqqaqa sairu sa'irin. Seandainya tidak ada arena nafsu itu sendiri, seandainya nafsu itu tidak diberikan oleh Allah, maka yang namanya perjalanan orang suluk itu tidak akan bisa dijadikan kenyataan. Dan orang elek disik terus iya caranya proses wong ora elek disik jenenge proses ya elek disik terus dadi apik ngoten yo kayu brongkalan sing teng alas ngoten gitu nggih sik campur pang campur macem-macem digawa ning kutha digrajeni ya, terus dipeceli, ditatai, diukir, ya, disambung-sambung menurut ilmu itu kan lah mungkin bisa jadi proses kursi sing apel. Dan itu mesti naik, naik pangkat, naik derajat, naik posisi, naik penghormatan. Nalika sampean isih dalam bentuk kayu bakar ya, nasibe ning pawon. Tapi senajan gedine ming salengen, tapi wong sampean iku terproses menjadi cekelan kursine kayu ukiran. Ya, Mas yo potel-potel sithik ya didandani kok karo sing njaluk kursi. Nggih. Niku meneh sampean terserah, sampean arep dadi kayu napa? Ya, arep dadi kayu bakar aja ngene lah wis ngaji kok angel men memproses. Ya wis ngono, gak apa-apa kok. Jenengan mboten ngaji, mboten apa-apa. Kok terus Gusti Allah wedi karo sampean ora? Betul tak es tu ni. Tapi kerana malasi Allah semua itu kalau bisa kan diproses semua untuk bisa menjadi baik kan. Jadi itu kan ni karena pelak kabel kayu soal jadi kursi kabel lah. Tapi untuklah lagi ya ada loh kursi yang buengkong di lo seorang kena tu ya kena dipaku lah kok malah pecah. Mur kayu model monobus. Ia diwarnai tata lah. Ia jadi misi power lah kata tadi. Mana ya terserah jadi kan harus jadi kayu model apa. Niku namine proses. Bun. Fa idza sahhal murid. Fa idza sahhalil murid, mongko tetkalane wis dadi bener-bener. Perjalanan itu betul menurut tuntunan para ulama, tuntunan Quran hadis, tuntunan syariat, tuntunan keimanan. Apa sing bener-bener hadza safaru iki proses? Wong kalabalan dadi malik. Ngoten. Sapa murid? Minhu sangka hadza safar malik niki malik ila afdhali mustaqarrin maring luweh utamaning nggon tetep sehingga apa yang dipandang berubah. Kalau dulu saya memandang segala sesuatu itu kalau tidak berupa uang saya enggak marah. Saiki berubah. Aku wis sing penting wis pokoke piye aku iso ibadah sing tenan. Wis pandumi Gusti Allah sak anane ra tampa. Niki jenenge afdhali mustaqarrin. Kalau dulu itu yang jadi cita-cita itu urusan perut dan bawah perut, sekarang yang jadi urusan adalah ridhani Allah. Lha pun naik jauh sekali to. Nalika isih dadi kayu glondongan iki kancane lumpur, gak perlu enek rayap moro barang, bangsa saiki wis dadi proses dadi kursi ukir manggone ning pendopo. Iku lah afdhalul mustaqarrin. Tempat yang utama. Iye lek gelem ngono, tahaqqaqat maka dadi nyata. Dadi sejati. Jadi temenan apa ubudiyatuhu penghambaane murid, penghambaan di Rabbih maring pangerane murid azza wa jalla. Falam yamlik mengko orang wasani hu ing murid apa ghairuhu liyane Allah. Kalau sudah begitu, maka siapa yang akan menguasai kursi itu? Ya sing duwe kursi. Maka kalau ada apalagi orang lain wong bleduk kae nemplek ora oleh. Gitu? Bledok lho nempel kursi ukiran ora oleh. Sapa sing gak mulai sing duwe kursi. Saman padahal mek tengok-tengok tok ning bali ngoten ngomong dadi kursi ya nggih. Lha niku Mas yo anu karo juragane bener yo ya digolekno semprot sing wangi nggih diserbeti ngoten. Mane pun kaget lek nek wong sing wis bener-bener dadi kawulane Gusti Allah niku ketok ora tau nyambut gawe tapi kok duwe numpuk. Soale sing butuh melok duwe niku. Wis butuh melak duwike niku. Mergi man khafallah iki dawuh kanjeng Nabi. Man khafallah khafahu kullu syai. Wa man ahabballah ahabbahu kullu syai. Man ata'a Allah ata'ahu kullu syai. Sapa wae sing bener-bener wedi ning Allah tok, gak tau wedi liyane blas, maka dia ditakuti oleh segala sesuatu. Barang siapa yang cinta kepada Allah tok, tidak pernah mencintai selain Allah, maka segala sesuatu akan cinta kepada dia. Jadi butuh melok. Seperti Rasulullah itu karena dicintai Allah dan dia cinta kepada Allah, maka ula sing ning jero lem teng gua Hira teng gua Sur sing tinggi delik kali Abu Bakar niku. Ula niku jane krungu kabar tentang Rasulullah iku wis beribu-ribu tahun ya mbak ini. Delik teng jero ulon. Kalih malaikat wis dikai kabar, kowe aja metu-metu. Kowe aja metu-metu. Sok lek wis ana sinar padang ning jero gua kene metu wae, ya kuwi kekasihe Allah. Ula niku penasaran. Kaya apa kok enek makhluk dikasihi Allah, dadi kekasih Allah kok kaya apa? Niku lek ngempet wis pirang ewu taun. Lha kok bangsa sangat muncul metu pengen delak lah kok dibumpet nganggo tungkae Abu Bakar. Ya dicokot. Niku niku enten semene cerita ndawake ngoten iki. Ula mawon kangen. Sampeyan nate maos dibange wa atakal udu ya beki wa atakal udu ya beki wa tadallal baina yadai. Wong ut iku kayu, kayu sing dinggi mimbari Rasulullah, kayu sing dinggi anjek-anjek Rasulullah khotbah niku lak namung kayu ditumpuk terus digajak-ajak kok teman-teman. Nalika wonten sahabat sing iso nukang, digawekno mimbar anyar. Lah kayu sing dinggi mancik Rasulullah niku terus ditinggal ben dinggo khotbah. Niku nangis. Lho. Wa atakal udu ya begi. Lan DPDP di hadapan Rasulullah. Lho kok iso ngono? Iku pancen Gusti Allah wis seneng kok. Maka seluruh makhluk akan seneng pada dia. Suwali elek enek wong man ato Allah sapa sing taat ning Allah tok gak taat liyane Allah maka segala sesuatu akan manut pada dia. Apa dituding lak manut? Dituding manut. Iku lak emas, dituding ngene. Asale dudu emas lho, kok langkaling iku asale. Kale Mbah Sunan Bonang diomong, iku lak emas ya dadi emas wong manut. Ngoten. Manut. Mulane kadang-kadang ngenten wong niku ora patek ndayani wong niku serodok tuwa, serodok bungkuk bisa mlaku wis tuyu-tuyu. Cara dijongkrokno ngono ya mesti kalah. Ya pancen wis tuwek kiai wis tuwek bisa. Ki nganggo klambi biye cewek. Lah benekno kliru. Lah sarungan iso dengkul sithik ngepir pisan ngoten. Lha tapi ngoten niku wedi kabeh ngoten. Mergo napa? Pak Yai sing model ngoten niku wedine ora karo sapa-sapa. Wedi mbek Gusti Allah tok. Mulane liyane Allah mesti wedi dhateng piyambak. Kanjeng Nabi niku wong kafir niku lek ajeng petuk Rasulullah kurang telung wulan niku wis deg-degan. Wong ajeng sowan Rasulullah asale kafir ajeng Islam ngoten niku. Niku kurang telung wulan niku gelisah. Gak genah sing digelisahi apa? Iku krana hawane wedi badhe petuk Rasulullah. Mereka apa? Mereka apa? Wis dimiliki Allah. Wis ora dimiliki sapa-sapa. Mereka wis dimiliki Allah sing jaga lah sing duwe. Dan kula sampean mergo isih dimiliki rena-rena, aku ya kaya toko, ya kaya sawah, ya kaya macam-macam. Dadi ya akhire ku sing jaga ya rena-rena ngono. Ya mongko rena-rena sing saliyane Allah niku ora iso apa-apa. Kadang-kadang jenengan dadi bojo lanang dimiliki bojo wedok. Sing jaga bojo wedok, lha mengko bojo wedok jagane ra tenanan. Sampeyan wis kesel-kesel tenan, mulai kondi ngoten tok, malah ditinggali sisa-sisa lho ngoten niku lak nggih. Jaga model apa ngono kuwi. Kadang-kadang wis Pak, kono sik aku tak isa-isa lho. Sing lanang kesel-kesel jane arep cerita ning dalan petok apa-apa ngoten arep diceritani malah ditinggali sisa-sisa. Oh, lek ngono luwih penting piringe timbang bojone ngoten. Nggih Pak nggih. Sampeyan diwangi kok meneng ae. Wedi, wedi bapak-bapak. Mun. Walam yastariqahu siwahu. Walam yastariqa lan ora tau dadekne budak. ing murid sing wis ngono mau apa siwahu liyane Allah. Dia tidak pernah diperbudak oleh selain Allah. Lha niku lak penak ta urip ngoten lak penak ajane. Tapi nggih pancen barang lek penak niku golekane ya angel. Nah, angel ora angel iku kanton wonge mawon lho nek sampean urung-urung semune angel ya angel tenan lho nek. Muni gampang ya gampang wong nyatane arep nyambut gawe ning Brunei ora duwe utang-utang 8 juta 9 juta yo iso lho tandang. Dhumpung sare bangun masjid ngono utang ora wani. Wajan ke? Jadi orang angel tapi orang itu seringkali mempersulit diri. Dan mempersulit diri. Mereka apa? Mereka dia masih diperbudak oleh selain Gusti Allah. Mugi-mugi kalau panjenengan sedaya dipunparingi pitulung dening Allah, saged dados tiyang ingkang bener-bener suluk tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita pungkasi kali itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu wa sahabati rasulillah ajma'ina alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tamdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'ana biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi wa min biyadihi al-khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.